Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab I'lamus Sunnah, A'lamus Sunnah Al-Mansurah Li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Al-Syeikh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullah. Pada kesempatan ini kita akan masuk pada pertanyaan yang ke-36, yaitu tentang iman. Soal, ma huwa al-iman? Pertanyaan, apa yang disebut dengan iman? Jawab, al-iman qawlun wa amalun, qawlul qalbi wal lisani وعمل القلب واللسان والجوارح ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويتفاضل أهله فيه. Jawabnya adalah bahwa iman terdiri dari ucapan dan perbuatan. Ucapan ucapan al-qalb, ucapan kalbu, wal-lisan, dan ucapan lisan, wa'amalul qalb, amal qalbu, wal-lisan, dan amal lisan, wal-jawarih, serta amal jawarih, anggota badan. Wa'ziru bita'ah, dan bertambah dengan amal ketaatan, wa'yangkusu bil-ma'asiyati, dan berkurang dengan kemaksiatan. Wa yatafadalu ahluhu fihi, dan orang-orang yang beriman yatafadalu, bertingkat-tingkat fihi dalam iman tersebut. Ya, inilah ringkasan iman dalam pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah, pengertian At-Ta'ifah An-Najiyah Al-Mansurah, kelompok yang selamat dan kelompok yang ditolong Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fi din rahimakumullah, perlu sedikit kita jelaskan tentang definisi iman sebagaimana yang beliau sebutkan. Beliau menjelaskan bahwa iman adalah qaulun wa amal. Ini secara ringkas, ya. Iman terdiri dari ucapan dan perbuatan. Dua unsur utama dalam iman yaitu ucapan dan perbuatan. Namun masing-masing darinya ada perincian. Qaulun dibagi menjadi dua, qaulul qalbi wal lisan. Qaulul qalbi wal lisan. ucapan kalbu dan ucapan lisan. Amalun, amal dibagi menjadi tiga, amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Ya, amal qalbu, amal lisan, dan amal jawarih. Ya, jadi kalau kita rinci, qaul dan amal menjadi berapa? Menjadi lima, ya kan? Qaulul qalbi wal lisan, satu, dua. Amalul qalbi, tiga. Amalul lisan, empat. Amalul jawarih, lima. Ya, ini jadi kalau dirinci menjadi lima. Baik, sekarang perlu kita pahami maksud dari kelima unsur tersebut dan berikut contoh-contohnya insyaallah supaya kita lebih paham maksud daripada iman. Yang pertama tadi kita sebutkan qaulun, ucapan. Qaulul qalbi, ucapan qalbu. Apa maksudnya ucapan qalbu? Ucapan qalbu maksudnya adalah tasdiquhu wa iqanuhu. Mempercayai, ya, qalbu kita mempercayai dan membenar, meyakini. Tasdiquhu wa iqanuhu. Membenarkan atau mempercayai, wa iqanuhu dan meyakini. Nah, ini yang dimaksud dengan qaulu al-qalbi. Ucapan qalbu. Adapun qaulul lisan, ucapan lisan. Ucapan lisan, ya, kita mengucapkan dengan lisan kita syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini qaulul lisan. Pengakuan atau ikrar iman kita dengan lisan. Ini qaulul lisan. Dimulai dengan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya, dan begitu pula yang lain, ya. Kita mengimani malaikat, amanna billah wa malaikatihi dan seterusnya. Ini masuk dalam qaulul lisan, ucapan lisan. Yang ketiga, amal, ya. Amal al-qalbi, amal qalbu. Seperti apa amal qalbu? Seperti rasa takut kepada Allah Azza wa Jal, khasyatullah. Kita takut kepada Allah Azza wa Jal. At-tawakkul alaih, bertawakal kepada Allah. Al-yakinu billah, yakin kepada Allah Azza wa Jal. Atau ya, nah, artinya percaya terhadap misalnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala, terhadap bantuannya dan seterusnya. Kemudian al-haya, rasa malu kepada Allah Azza wa Jal. Ini juga termasuk amal qalbu. Ar-raja, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk amal qalbu. Dan masih banyak lagi yang lain. Ini beberapa contoh amal qalbu. Kemudian amal al-lisan. Amal lisan seperti apa amal lisan? Ya, seperti kita baca Al-Qur'an Al-Karim. Seperti kita membaca zikir-zikir. Seperti juga kita amar ma'ruf dan nahi mungkar. Berkata yang baik. Ya. Ini semua adalah termasuk amal lisan. Ya. Ini termasuk amal lisan. Amal jawarih, seperti apa amal jawarih? Contohnya amal jawarih, amal anggota badan. Misalnya apa? Misalnya kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita haji, melakukan amalan-amalan dengan apa? Dengan anggota badan kita, berbakti kepada orang tua, menolong sesama, ya, dan yang sejenisnya. Ini adalah amal jawarih. Jadi dengan ini insyaallah sudah dipahami maksud daripada masing-masing 5 bagian daripada bagian-bagian iman. Kemudian diterangkan oleh Syekh, wa yazidu bitta'ati, dan iman itu akan bertambah dengan ketaatan. Yazidu bitta'ati, iman akan bertambah dengan ketaatan. Jadi dengan kita melakukan sholat, puasa, zakat dan seterusnya, talabul ilm, menuntut ilmu, maka iman kita akan bertambah, semakin naik, semakin naik. Wa yanqusu bil ma'siyati, dan iman akan berkurang dengan maksiat. Maksiat bisa jadi melakukan pelanggaran terhadap agama dengan melakukan apa yang dilarang Allah Azza wa Jal. Seseorang berjudi, minum khamr, berzina, mencuri, menipu, ya, durhaka kepada kedua orang tua, menyakiti sesama, dan seterusnya. Maka dengan perbuatan tersebut iman akan berkurang, berkurang. Begitu pula dengan meninggalkan kewajiban, ini juga maksiat, ya. Disuruh sholat tidak mau sholat, diperintah untuk berpuasa tidak mau berpuasa, diperintah untuk zakat tidak mau zakat, diperintah untuk berbakti kepada orang tua malah durhaka kepadanya. Jadi meninggalkan kewajiban juga maksiat dan akan mengurangi iman. Iman seseorang akan berkurang, berkurang, turun. Wa yatafadalu ahluhu fihi. Wa yatafadalu ahluhu fihi. Sehingga ahluhu, yakni ahlul iman, orang-orang yang beriman, yatafadalu, bertingkat-tingkat fihi dalam iman tersebut. Ya. Jadi misalnya anggap para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dengan kita, ya, orang-orang sekarang, imannya beda apa tidak? Tentu beda sekali. Jauh sekali para sahabat lebih tinggi daripada kita-kita semua. Ya. Para sahabat sendiri apakah sama imannya? Berbeda. Tentunya imannya berbeda. Para sahabat imannya juga berbeda. Tentu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an lebih tinggi dari yang lain. Iman beliau lebih tinggi daripada yang lain. Umar bin Al-Khattab di bawah Abu Bakar tapi lebih tinggi daripada yang lain. Utsman bin Affan di bawah Umar tapi lebih tinggi daripada yang lain. Ali bin Abi Thalib di bawah Utsman tapi lebih tinggi daripada yang lain, ya. Jadi orang-orang yang beriman dalam iman mereka pun berbeda-beda. Tingkatan keimanan mereka berbeda-beda. Ya, tidak sama. Nah, ini beberapa hal yang harus kita ketahui dan kita yakini dalam bab iman. Apa yang disebutkan oleh beliau tentang definisi iman ini adalah bersumber dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini yang diyakini oleh para ulama kita sejak dahulu, mulai tentu dari Nabi ya, sebagai orang yang paling berilmu di umat ini dan semuanya bahkan. Kemudian para sahabat, para tabi'in, semuanya dalam iman seperti itu. Artinya ini kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan apabila kita melihat kepada ucapan-ucapan para ulama di buku-buku akidah, kita akan dapati seperti yang beliau sebutkan di sini. Ya, antum misalnya melihat kitab-kitab yang lebih dulu, ya, Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam, kalian akan dapati penjelasan yang sama. Kalian baca kitab-kitab akidah misalnya yang lebih dulu lagi, Aslul Iman, Aslul Sunnah wa I'tiqadud Din, yang ditulis oleh Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah, atau putra Abu Hatim Abdurrahman mengambil dari ayahnya Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Ya, akan kita dapati yang sama. Kitab Usulus Sunnah karya Imam Ahmad, kita akan dapati yang sama. Memang begitu ucapan para ulama kita rahimahumullah. Abu Bakar bin Abi Dawud rahimahullah punya bait-bait dalam akidah yang bagus ya, dan mudah untuk dihafalkan. Dan beliau katakan di situ, wa qul innamal imanu qaulun wa niyyatun wa fi'lun ala qaulin nabiyyi musarrahu. Jadi innamal imanu qaulun wa niyyah. Qaul, ucapan dengan perinjilan tadi, niyyah, ya, niyyah tadi termasuk amal qalbu. Wa fi'lun, perbuatan, mencakup perbuatan yang tadi kita sebutkan, anggota badan, lisan, dan amal qalbu, di antaranya niyyah. Ikhwan fil din rahimakumullah, jadi ini keyakinan Ahlus Sunnah. Nanti kita akan dapati bahwa kelompok-kelompok yang lain selain Ahlus Sunnah punya keyakinan yang berbeda dengan yang diyakini Ahlus Sunnah. Ya. Sebelum itu kita akan membaca keterangan penulis rahimahullah tentang dalil keyakinan Ahlus Sunnah. Apa dalilnya? Pertanyaan berikutnya tentang dalil keyakinan Ahlus Sunnah tersebut. Pertanyaan ke-37, mad dalilu ala annahu qaulun wa amal? Apa dalilnya bahwa iman adalah ucapan dan perbuatan? Ya, mesti ada dalilnya. Tidak boleh kita sebagai seorang muslim menetapkan suatu keyakinan tanpa ada dalil. Maka di sini Ahlus Sunnah tentu menetapkan keyakinan itu berdasarkan dalil. Mad dalilu ala annahu qaulun wa amal? Jawab, qala Allah Ta'ala, walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Dalilnya adalah pertama firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Hujurat, walakinallaha habbaba ilaikumul iman. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dialah yang habbaba ilaikumul iman, menjadikan iman itu dicintai oleh kalian. Wa zayyanahu fi qulubikum, dan menghiasinya pada kalbu kalian. Ya. Ini dalil yang pertama. Kita baca dulu. Wa qala Ta'ala, kemudian juga firman Allah Azza wa Jal, fa'aminu billahi wa rasulih. Maka imanilah Allah Subhanahu wa Ta'ala wa rasulihi dan rasulnya. Wa hadza ma'na syahadataini, dan ini merupakan makna dua kalimat syahadat. Allataini la yadkhulul 'abdu fid dini illa bihima, yang keduanya itu seorang hamba tidak masuk ke dalam agama kecuali dengan keduanya. Seorang hamba tidak masuk ke dalam agama Islam ini kecuali dengan keduanya. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wahia min amalil qalbi, dan syahadat itu termasuk daripada amal qalbu, i'tiqadan, dari sisi keyakinannya. Karena seorang yang bersyahadat harus terlebih dahulu meyakini, baru kemudian mengucapkan. Wa min amalil lisani nutqan, dan syahadat termasuk amal lisan, dengan mengucapkan dan mengikrarkan. La tanfa'u illa bitawatu'ihima, syahadat ini tidak bermanfaat kecuali dengan tawatu'ihima, kecuali dengan tawatu', yakni kesepakatan antara keduanya, kesamaan antara keduanya. Artinya sama antara lisan dan keyakinan. Wa qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman juga, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dalil berikutnya, wa ma kana Allah, dan ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Tidak boleh, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan iman kalian. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakan iman kalian. Yani salatakum, maksudnya iman kalian adalah salat kalian. Tidaklah Allah akan menyia-nyiakan salat kalian. Ila Baitul Maqdis, yang ketika itu menghadap ke Baitul Maqdis. Qabla tahwilil kiblati, sebelum dipindahnya kiblat, yakni ke Makkah, ke Masjidil Haram atau Ka'bah. Sama salata kullaha imanan, Allah menyebut, menamai salat itu semuanya dari takbir sampai salam imanan, dengan nama iman. Wahya jami'atun, padahal salat itu menggabung amalan-amalan, li'amalil qalbi, amal qalbu, wal lisan, amal lisan, wal jawarih, dan amal anggota badan. Dalam salat ada amal qalbu, ya, seorang dengan khusyuk kepada Allah, amal qalbu. Seorang dengan mengucapkan zikir, amal lisan. Seorang dengan rukuk dan sujud, amal anggota badan. Semuanya ini disebut oleh Allah dengan sebutan iman. Wa ja'ala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-jihad wa qiyam lailatul qadri wa siyam ramadan wa qiyamahu wa ada'al khums wa ghayraha min al-iman. Nabi juga menyebut jihad sebagai iman. Menyebut qiyam lailatul qadri, salat tarawih di malam Lailatul Qadar, dengan iman. Wasiyam Ramadan, Nabi menyebut puasa Ramadan dengan sebutan iman. Wa qiyamahu, salat tarawih di bulan Ramadan, Nabi juga menyebutnya dengan iman. Dan ini semua adalah amal anggota badan. Ya, dan juga ada amal yang termasuk lisan, bahkan juga amal qalbu, disebut iman semua oleh Nabi SAW. Wa ada'al khumus, bahkan memberikan seperlima, ya, dari ghanimah. Ini juga bagian daripada iman. wa ghairaha minal iman, seperti tertera di dalam hadis-hadis Nabi. Wa su'ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal, Nabi juga pernah ditanya amal apa yang paling afdal. Ya, lihat pertanyaannya, amal apa, ya, amal apa yang paling afdal. Nabi menyebut imanun billah wa rasulihi, iman kepada Allah dan rasulnya. Jadi kalau begitu jelas di sini iman kepada Allah dan rasul, ya, adalah amal. Iman adalah amal, amal yang tersebut tadi adalah iman. Nah, ini adalah landasan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam keyakinan mereka bahwa iman itu adalah qaulun wa amal. Ya. Apa yang beliau sebutkan ini adalah ringkasan, ya, atau isyarat-isyarat kepada dalil yang lain. Kalau dirinci tentang dalil Ahlus Sunnah dalam bab iman, maka banyak sekali yang mendasari keyakinan mereka bahwa iman adalah qaulun wa amal. Sedikit kita jelaskan satu persatu. Dalam ayat tadi yang pertama, surat apa? Al-Hujurat, ayat berapa? Kita untuk melihat. Walakin Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Lihat di sini firman Allah Azza wa Jalla tersebut. Di sana Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwa Allah Azza wa Jalla yang membuat kalian cinta kepada iman, dan Allah yang menghiaskan iman dalam kalbu kalian. Ya. Jadi iman ada di dalam kalbu seseorang. Dan yang dalam kalbu seseorang ini mencakup apa? Tadi disebutkan ada qaulu al-qalbi, ucapan kalbu, yakni membenarkan, meyakini, tasdik dan iqan. Dan yang dalam kalbu juga terkandung amal qalbi, yaitu seperti takut kepada Allah, tawakal kepada-Nya dan seterusnya. Ya. Nah, jadi ayat ini jelas menunjukkan bahwa iman di antaranya ada di dalam kalbu seseorang, seorang mukmin. Kemudian ayat kedua yang disebutkan oleh beliau, fa'aminu billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan rasul. Ini kata beliau artinya syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini adalah iman kepada Allah dan Rasul. Kita diperintahkan untuk beriman kepada Allah dan Rasul, yakni syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, syahadat ini apakah hanya sekedar ucapan? Tentu tidak. Karena orang munafik juga mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tapi mereka tidak bersyahadat. Syahadat mereka palsu, hanya di lisan saja, dalam keyakinan tidak ada, sehingga tidak diterima syahadatnya. Seperti yang kita telah jelaskan dahulu bahwa syahadat terdiri, ya, dari apa? Keyakinan terlebih dahulu, mengetahui maksudnya, mengimani, yakin, kemudian mengucapkan. Kemudian mengucapkan. Nah, jadi kalau begitu Allah mengatakan berimanlah kepada Allah dan Rasul. Beriman, ya, iman. Berimanlah. Gimana prakteknya? Prakteknya kita meyakini dan mengucap. Berarti iman terdiri dari keyakinan dan ucapan. Ya. Kalau mengucap saja seperti orang munafik, belum beriman. Kalau yakin saja tanpa ucapan, belum beriman. Nah, baru dikatakan iman kalau sudah yakin, kemudian mengikrarkan dan mengucapkan. Jadi kalau begitu iman, ya, terdiri dari apa yang dalam kalbu dengan keyakinan, dan terdiri apa yang di lisan dengan ucapan. Nah, ini yang beliau maksudkan dalam ayat ini, ya, sehingga iman tidak terwujud kecuali dengan tawatu, kesepakatan antara keduanya, yaitu lisan dan ucap lisan dan apa kalbu. Dalil yang ketiga, firman Allah Azza wa Jal, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan ma kana Allah liyudhi'a imanakum, tidaklah Allah Azza wa Jal akan menyia-nyiakan iman kalian. Allah namai dengan apa? Iman kalian. Dalam ayat ini apa yang dimaksud dengan iman? Yang dimaksud dengan iman adalah sholat kalian. Jadi kalau kita terjemahkan, ya, dengan tafsirnya, berarti dan tidaklah Allah Subhanahu wa Taala akan menyia-nyiakan sholat kalian. Dari mana kok kita menafsirkan imanakum dengan sholatakum? Ya, ya, ini tafsir para ulama tentunya, dan ini ya perlu kita ingat, ayat ini terkait dengan kejadian apa? Pemindahan kiblat. Ya, dulu Nabi SAW ketika di Madinah, awal-awal di Madinah, sholat itu kiblatnya kemana? Ke Baitul Maqdis. Selama berapa bulan? 16 bulan kurang lebih, setahun lebih, ya. Nah, setelah itu kiblat dipindah. Pindah ke mana? Ke Ka'bah. Sehingga Nabi kalau sholat setelah pemindahan kiblat menghadapnya ke Ka'bah dan sampai sekarang, ya kan? Nah, ketika terjadi pemindahan kiblat, orang-orang munafik mengatakan, ya, orang-orang munafik mengatakan apa? Kalau kiblat yang dulu yang benar ke Baitul Maqdis, berarti kiblat yang sekarang salah, ke Ka'bah salah berarti. Kalau kiblat yang sekarang benar, berarti yang dulu salah. Ya. Kalau yang dulu salah, berarti sholatnya salah. Kalau sholatnya salah, berarti sholatnya sia-sia, tidak diterima Allah. Nah, ini ucapan orang-orang munafik. Maka turunlah ayat ini, wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, yakni sholat kalian selama ini yang menghadap ke Baitul Maqdis, tidak akan disia-siakan oleh Allah. Jadi kalau begitu, dulu benar, sekarang pun benar. Dulu sesuai perintah Allah, sekarang sesuai perintah Allah, memang dipindah kiblatnya, ya. Nah, jadi kalau begitu makna imanakum, tidaklah Allah menyia-nyiakan iman kalian, yakni sholat kalian. Nah, sholat itu terdiri dari apa? Ucapan, ya kan? Berzikir, takbir, tasbih, baca Al-Quran. Sholat juga terdiri dari gerakan anggota badan, ruku, sujud, berdiri dengan khusyuk, ya. Sholat juga terdiri dari amal qalbu, ya. Seorang khusyuk dengan qalbunya, mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal, takut kepadanya. Sholat juga terdiri dari keyakinan kalbu, meyakini bahwa ini adalah kewajiban dari Allah Azza wa Jal yang harus dia tunaikan. Jadi sholat ini terdiri dari semua iman, ya, kelima-limanya ada dalam sholat. Makanya Allah sebut sholat dengan iman. Nah, jadi kalau begitu, ayat ini merupakan dalil bagi ahlus sunnah wal jamaah bahwa lima yang kita sebutkan, qaulun dengan dua macamnya, amalun dengan tiga macamnya, adalah iman. Kemudian dalil yang lain, beliau mengisyaratkan beberapa hadis. Jihad dalam hadis disebut iman. Ya. Qiyamu Lailatul Qadar disebut iman. Seperti dalam hadis man qama ramadhana atau tapi yang setelahnya siam ramadhan dan qiyam ramadhan, man qama ramadhana, ya kan, imanan wa ihtisaban, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, siam puasa dengan iman dan ihtisab. Nabi menyebut melakukan puasa dengan iman. Jadi puasa jelas bagian daripada iman. Qiyam salat tarawih imanan wa ihtisaban. Berarti salat tarawih bagian daripada iman, dilakukan dengan iman. Begitu pula tadi yang disebut ya, jihad dan qiyam Lailatul Qadar, juga ada hadis-hadis yang menunjukkan demikian. Begitu pula berikutnya ada ul-khumus, memberikan 1/5 dari ghanimah. Ini perbuatan, ya kan? Ini perbuatan. Nabi menyebutnya juga iman sebagaimana dalam sebagian hadis. Nah, semua itu dalil bahwa amal-amal anggota badan juga bagian daripada iman. Kemudian yang terakhir beliau sebutkan, ketika Nabi ditanya, "Ayyul a'mal afdal?" Amal apa yang paling afdol? Amal, ya, pertanyaannya adalah amal. Amal apa yang paling afdol? Nabi sebut iman billah wa rasulih, iman kepada Allah dan Rasul. Jadi iman kepada Allah dan Rasul adalah merupakan amal, dan amal merupakan bagian daripada iman. Nah, ini semua adalah dalil, dan tadi saya katakan ini adalah ringkasan dari beberapa hadis dan dalil Al-Quran, dan juga isyarat kepada dalil-dalil yang lain, termasuk juga dalil yang sangat mencakup hadis yang sering kita sebut dalam bab iman, ya. Al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 70 sekian cabang. Nah, 70 sekian cabang itu apa saja? Kalau antum akan lebih tahu penjabarannya, antum bisa lihat syarah dari 70 sekian cabang itu. Bisa dilihat dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah tentang syarah hadis ini. Dan beliau menukilkan juga dari ulama yang lain, kalau tidak salah ingat dari Ibnu Hibban, menyebutkan 70 itu 1, 2, 3 sampai 70 sekian, yang terdiri dari ini semua, ya, baik yang ucapan, baik yang perbuatan, baik yang keyakinan, semua ada di sini. Ya. Kemudian Nabi sendiri memberi contoh dari 70 sekian cabang itu, 3 contoh. A'laha qaulu la ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Ini berarti ucapan lisan, amal, atau qaulul lisan, ucapan lisan. Kemudian adnaha imatatul adha 'anit tariq. Yang paling rendahnya adalah imatatul adha, menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini perbuatan, ya kan? Perbuatan. Kemudian yang ketiga kata beliau, wal haya'u syu'batun minal iman. Dan al-haya, rasa malu, itu syu'bah minal iman. Al-haya ini amal qalbi, amal dalam qalbi, ya. Jadi dengan hadis ini Nabi menyebutkan lisan, ya, kemudian amal qalbu, kemudian amal jawarih, anggota badan. Ya, kalau dijabarkan ya tadi seperti yang kita sebutkan di awal, qalbu ada qaul, ucapan ada pula perbuatan. Ucapan seperti ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, perbuatan seperti rasa malu. Amal kalau dijabarkan juga ada 3, yaitu amal anggota badan, amal lisan, dan amal qalbu. Ya. Jadi hadis ini merupakan salah satu dari hadis-hadis Nabi yang sangat mencakup definisi daripada iman. Ikhwani fillah rahimakumullah, Setelah kita mengetahui dalil ahlu sunnah, maka kita pun meyakini bahwa itulah yang hak. Selain itu batil. Selain itu batil. Apa yang selain itu? Apa ada keyakinan yang lain selain yang disebutkan? Iya, di sana ada keyakinan kelompok lain yang bertentangan dengan keyakinan ahlus sunnah. Keyakinan siapa? Pertama, keyakinan kelompok murjiah. Ya, keyakinan kelompok murjiah. Bedanya apa dengan ahlus sunnah? Bedanya, kelompok murjiah mengatakan amal bukan termasuk iman. Ya, ingat ya, bedanya dengan ahlus sunnah, kelompok murjiah mengatakan amal bukan termasuk iman. Ya, jadi antum sholat, ya, sholat itu bukan termasuk iman menurut mereka. Ya, menyingkirkan gangguan dari jalan bukan termasuk iman menurut mereka. Ya, meninggalkan maksiat bukan termasuk iman. Dan seterusnya. Ini kelompok murjiah. Jelas ini kelompok yang bertentangan dengan ahlus sunnah, kelompok yang menyimpang dan kelompok yang sesat, karena bertentangan dengan dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Kelompok yang kedua, atau kelompok yang kedua kita sebutkan nanti berikutnya, yaitu Al-Khawarij. Ada juga kelompok yang lain yang mengatakan bahwa iman hanya ucapan saja. Ini juga sebetulnya masuk dalam murjiah, ya. Murjiah itu juga berkelas-kelas. Murjiah berkelas-kelas. Ada kelompok yang mengatakan iman itu hanya ucapan saja. Kalau ucapan saja berarti jelas amal enggak termasuk, ya, keyakinan enggak termasuk. Dan kalau iman itu hanya ucapan saja, berarti orang munafik juga orang beriman, ya kan? Kan orang munafik sudah mengucapkan tapi tidak meyakini. Nah, jadi kelompok kedua ini merupakan kelompok yang sangat sesat. Ini kelompok Karramiyah. Disebut kelompok Al-Karramiyah. Ya. Kemudian di sana ada juga kelompok yang lebih sesat lagi. Meyakini bahwa iman itu hanya ma'rifatul qalb, hanya ma'rifah di dalam kalbu seseorang. Ucapan tidak termasuk iman, perbuatan enggak termasuk. Nah, ini kelompok yang disebut dengan Jahmiyah atau Jaham itu sendiri dan yang mengikutinya. Ini lebih sesat lagi. Ya. Kalau hanya seperti itu, ya iblis jelas termasuk mukmin, ya kan? Karena iblis kan tahu tentang Allah. Bukan hanya tahu, iblis sempat apa? Bicara langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, padahal Allah mengatakan wa kana minal kafirin. Iblis termasuk orang yang kafir atau makhluk yang kafir. Ya. Jadi kita perlu mengetahui kelompok-kelompok itu, ya, supaya hujah kita kuat dan supaya kita tidak terpengaruh dalam kelompok-kelompok tersebut. Ya. Jahmiyah sangat sesat, Karramiyah juga sesat, tadi Murji'ah, ya, juga kelompok yang sesat, dan terutama Murji'ah ini banyak syubhat-syubhat yang orang-orang mungkin mudah terpengaruh dengannya. Namun bagi ahlus sunnah, walhamdulillah, telah kita sebutkan tadi dalil-dalil yang menunjukkan bahwa amal termasuk iman, tidak seperti yang mereka katakan. Ya. Baik. Kita berpindah kepada berikutnya. Pertanyaan yang ke-38, soal maddalilu ala ziyadatil iman wa nuqsanihi. Apa dalil tentang bertambahnya iman dan berkurangnya? Ya, ini pertanyaan berikutnya. Karena tadi kita sebutkan bahwa keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan amal soleh, ta'ah, ketaatan kepada Allah, dan berkurang dengan sebab maksiat. Nah, keyakinan Ahlus Sunnah yang seperti ini, apa dalilnya? Apa ada dalilnya? Nah, tentu di sana ada dalilnya, bahkan banyak. Nah, di sini dijelaskan oleh penulis jawabannya qauluhu ta'ala liyazdadu imanan ma'a imanihim. Pertama, firman Allah Azza wa Jal, liyazdadu imanan ma'a imanihim, agar mereka bertambah imannya, ma'a imanihim, bersama iman yang ada pada mereka. Juga firman Allah Azza wa Jal, wazidnahum huda, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Firman Allah yang lain, wa yazidullahu alladhina tadaw huda, dan Allah tambahkan kepada orang-orang yang telah mendapatkan petunjuk hudan, petunjuk lagi, tambahkan petunjuknya lagi. Walladzina tadaw zadahum huda, dan orang-orang yang telah mendapat petunjuk Allah tambahkan kepada mereka petunjuk yang lain. Wa yazdadal ladzina amanu imana, dan bertambahlah orang-orang yang beriman itu imannya. Firman Allah juga, fa ammal ladzina amanu fazadathum imana, adapun orang-orang yang beriman, maka surat itu menambahkan kepada mereka iman berikutnya. Ayat yang lain, fakhshawhum fazadahum imana, maka takutlah kepada mereka, fazadahum imana, maka justru itu menambah mereka iman. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ayat yang lain, dan tidaklah menambah mereka kecuali keimanan, wa taslima, dan berserah diri, sikap berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ghairu dzalika minal ayat, dan selain daripada itu dari ayat-ayat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law annakum takununa fi kulli halatin ka halatikum 'indi la safahatkum al malaikah." Seandainya kalian takunun seperti fi kulli halatin ka halatikum, seperti keadaan kalian, indi, di hadapanku, fi kulli halatin, di tiap saat, la safahatkumul malaikah, tentu malaikat akan menyalami kalian, bersalaman dengan kalian. Au kama qala sallallahu alaihi wasallam, atau seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini beberapa ayat yang disebutkan oleh beliau, penulis rahimahullah, dan ini sebagian dari ayat-ayat dalam bab ini, dan hadis ini pun sebagian dari hadis-hadis dalam bab ini. Ini hanya sebagai contoh dan isyarat kepada yang lain. Dan dalil Ahlus Sunnah dalam hal ini banyak sekali. Nah, dari dalil-dalil yang beliau sebutkan, di sana ada ayat-ayat yang sangat jelas menyebutkan liyazdadu imanan, agar iman mereka bertambah. Ya, iman bertambah. Sudah, mau apa lagi? Allah menyebutkan seperti itu, berarti iman bisa terus naik bertambah. Kemudian golongan kedua dari ayat-ayat yang disebutkan adalah bertambahnya petunjuk. Ya, wazidnahum huda. Apa yang dimaksud dengan petunjuk? Hidayah dari Allah Azza wa Jal. Ya, termasuk jelas iman itu. Ya, petunjuk dari Allah Azza wa Jal. Ya, iman tersebut. Dengan hidayah dari Allah Azza wa Jal, maka imannya semakin kuat, keyakinannya semakin kuat, semakin yakin, dan seterusnya. Kemudian dijelaskan oleh para ulama ya, tadi beberapa ayat itu semuanya menyebutkan pertambahan. Bagaimana dengan berkurangnya? Dalam ayat tidak disebut bab berkurang. Mana dalil tentang berkurangnya? Hadis yang disebutkan oleh beliau bahwa Nabi mengatakan kepada sahabat, kalau kalian keadaan kalian selalu seperti saat kalian di hadapanku, malaikat akan menyalami kalian. Bagaimana kisah sabda Nabi ini? Di sana pernah ada seorang sahabat, yaitu Handalah, ya, radhiyallahu an. Handalah, radhiyallahu an. Beliau mengalami kesedihan. Ya, kenapa seperti itu? Karena beliau ketika di rumah, beliau bercanda dengan anak-anaknya, dengan istrinya, dengan keluarga. Beliau teringat saat beliau duduk di hadapan Nabi, mendengar nasihat-nasihat Nabi. Sahabat-sahabat ketika itu, saat di hadapan Nabi, sangat khusyuk. Bahkan dikatakan dalam sebagian riwayat bahwa ya, seandainya burung bertengger di tubuh mereka atau kepala mereka, burung tidak akan terbang. Kenapa? Saking diamnya mereka. Ya. Saking diamnya mereka seolah-olah benda mati. Sehingga burung akan bertengger di situ enggak akan takut. Nah, sahabat saking khusyuknya seperti itu di hadapan Nabi. Tapi ketika pulang, Handalah mengalami seperti itu dan akhirnya dia merasa sedih, gelisah, dan merasa dia berbuat kemunafikan. Bagaimana di hadapan Nabi seperti itu, tapi saat saya di rumah seperti ini, berarti saya ini punya kemunafikan. Maka dia keluar dari rumahnya dan ingin mengeluhkan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di jalan bertemu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar mau bertanya, "Kenapa dengan wahai Handalah?" Dan beliau bercerita. Abu Bakar pun mengatakan, "Saya juga sama dengan kamu kalau begitu." Maka mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi mengatakan seperti ini. Ya, kalau kalian terus seperti keadaan kalian di saat di hadapanku, ya, dalam segala kondisi seperti itu, malaikat bisa menyalami kalian. Ya, walakin sa'atan sa'ah, tapi iman itu ya sesaat-sesaat. Sesaat seperti ini, sesaat seperti itu. Ya. Nah, berarti kalau begitu kondisi manusia berubah-ubah. Terkadang pada kehusuan yang luar biasa, terkadang berkurang. Namun yang jelas berkurangnya itu, kalau belum sampai berkurang dari kadar yang wajib, ini masih boleh-boleh saja. Jadi iman di sana ada apa? Kadar yang wajib dipenuhi. Ya. Disebut dengan al-kamalul wajib. Kadar sempurna yang harus dipenuhi. Kalau tidak tercapai, maka dia dosa. Berarti belum terpenuhi kadar yang wajib. Dia dosa karena belum bisa memenuhi kadar yang wajib. Al-kamalul wajib. Ya. Nanti ada lagi tingkatan berikutnya disebut al-kamalul mustahab. Kesempurnaan yang sunnah. Kesempurnaan yang sunnah ini disinilah ya tempat orang berpacu dalam keutamaan iman. Semakin tinggi kadar sunnahnya, kesempurnaan yang sunnah dia capai, semakin tinggi kadar imannya. Namun di saat yang sama kadang turun, tapi masih turunnya tidak sampai mengurangi kadar yang wajib. Nah, ini masih apa? Kadar yang mungkin orang naik, mungkin orang turun, dan semuanya masih pada kadar yang tidak tercela. Kadar yang tidak mengurangi kewajibannya. Nah, yang terjadi pada seorang sahabat ketika itu seperti itu. Di hadapan Nabi begitu khusyuk, tinggi imannya, terus naik ketika pulang berkurang-berkurang, tapi kurangnya masih pada kadar yang sunnah itu. Nah, sehingga mereka tidak tercela. Ini menunjukkan bahwa iman kadang berkurang. Iman kadang berkurang. Jadi kalau begitu, hadis ini menjadi dalil bahwa iman bertambah dan berkurang. Walaupun dalam ayat tidak disebut tentang berkurangnya iman, tapi hadis menyebut tentang berkurangnya iman. Sehingga ulama mengatakan kalau begitu, dalam Quran ketika disebut bertambah, ini juga isyarat adanya berkurangnya iman. Karena tiap sesuatu yang bisa bertambah bisa pula berkurang. Begitu kata para ulama. Setiap sesuatu yang bisa bertambah bisa pula berkurang. Sehingga ayat-ayat itu sekalipun tidak menyebut tentang berkurangnya iman, di sana ada isyarat tentang berkurangnya iman, dan ini dijelaskan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam bab berkurang, terkadang iman itu berkurang sampai berkurang dari taraf yang wajib tadi. Ya, tadi kita sebut ada apa? Al-kamalul wajib. Kesempurnaan yang wajib dicapai. Ada sebagian orang dia turun imannya sampai di bawah batas itu. Di bawah batas kesempurnaan yang wajib. Kalau berkurangnya sampai di bawah batas kesempurnaan yang wajib, dia telah berbuat dosa. Dia telah tidak melakukan kewajibannya untuk menyempurnakan imannya. Kapan seseorang bisa imannya berkurang dari batas yang wajib? Batas yang wajib disempurnakan dengan melakukan maksiat, dengan berbuat dosa, dengan tidak melakukan kewajiban yang Allah wajibkan, dengan melakukan perbuatan yang haram. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW, لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. Tidaklah seorang yang berzina saat berzina dia sebagai mukmin. Nah, langsung turun imannya karena perbuatan zina tersebut, jatuh dari batas yang wajib disempurnakan. Jatuh dia. Ya. Nabi katakan tidaklah saat berzina dia sebagai seorang mukmin. Tidak sempurna pada tingkat kesempurnaan yang wajib. Wala yasrikus sarik wa huwa yasrik. Wala yasrikus sarik hina yasrik wa huwa mukmin. Tidaklah seorang pencuri saat mencurinya sebagai mukmin. Ketika mencuri langsung jatuh. Ya. Dari kadar iman yang wajib dia penuhi. Tidak sempurna ya, dalam arti kesempurnaan yang wajib, jatuh. Begitu pula ketika dia minum khamr, ya, dia pun tidak disebut seorang mukmin dalam arti tidak sempurna pada kesempurnaan yang wajib. Nah, inilah dalil bahwa kalau begitu iman bisa berkurang. Dan na'udzubillah, bisa saja berkurangnya terus sampai mungkin suatu saat hilang, tidak lagi menjadi seorang mukmin. Ketika dia melakukan kekafiran, bukan lagi berkurang, tapi berkurangnya sampai pada ya inti sarinya iman hilang, berkurang sehingga tidak ada lagi iman. Mungkin terjadi seperti itu pada sebagian orang. Nah, jadi dengan ini menunjukkan bahwa iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam bab ini. Nah, berarti dengan ini kita tahu bahwa inilah mazhab atau keyakinan yang benar dalam bab iman. Berarti pula selain itu salah. Apa ada keyakinan yang selain itu? Kita katakan ada, yaitu kelompok yang mengatakan iman tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Kelompok apa itu yang seperti itu? Di antaranya adalah kelompok Khawarij. Khawarij mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Iman itu satu kesatuan. Ya, kalau utuh ya utuh, kalau berkurang sedikit ya hilang. Satu kesatuan menurut mereka. Ya, jadi perbedaan antara Khawarij dan Ahlus Sunnah dalam bab apa? Dalam bab iman itu bertambah dan berkurang atau tidak. Ahlus Sunnah meyakini iman bertambah dan berkurang dengan dalil yang sekian banyak. Khawarij meyakini iman tidak bertambah, tidak berkurang. Nah, Khawarij menyimpang dari Ahlus Sunnah dan mereka salah, mereka sesat dari jalan yang benar. Karena keyakinan itu bertentangan dengan dalil-dalil yang tadi kita sebutkan. Ya, keyakinan-keyakinan itu bertentangan dengan dalil-dalil yang kita sebutkan. Khawarij sendiri dalam bab meyakini perbuatan termasuk iman, mereka meyakini. Tapi sesatnya intinya dalam bab ini bahwa mereka meyakini tidak bertambah, tidak berkurang. Apa alasan mereka? Apa alasan mereka? Alasan mereka di antaranya adalah alasan yang sifatnya akal, ya. Kalau dalil, tidak ada dalil yang mendukung mereka, tidak ada. Kecuali sebagian dalil yang mereka anggap mendukung mereka padahal tidak. Tapi mereka lebih condong kepada alasan-alasan akal. Mereka meyakini iman itu ibarat angka 10. Angka 10. Kalau tidak ada satu saja, tidak lagi 10. Begitu pula iman. Kalau satu saja bagian iman hilang, hilang semua. Alasan akal. Mereka serupakan juga dengan sebuah minuman. Minuman yang mereka umpamakan adalah zanjabil, itu minuman orang sana. Ya. Terdiri dari beberapa unsur baru disebut minuman zanjabil. Kalau satu saja unsurnya hilang, tidak lagi disebut minuman zanjabil. Nah, itulah iman kata mereka. Nah, ini keyakinan yang salah, ya. Jangan diserupakan iman dengan penyerupaan-penyerupaan seperti itu. Dalil itu Quran was sunnah, bukan akal-akalan seperti itu. Kalau kalian mau akal-akalan, akal Ahlus Sunnah lebih canggih, ya, lebih pandai, lebih pintar daripada kalian. Kalau mau diserupakan iman, jangan diserupakan dengan zanjabil atau diserupakan dengan angka 10. Iman diserupakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan pohon. Ya. Iman diserupakan oleh Allah Azza wa Jalla dengan pohon. Wa matalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibah. Perumpamaan kalimat thayyibah la ilaha illallah seperti pohon thayyibah. Dan Nabi bertanya kepada para sahabat, pohon apa yang paling serupa dengan seorang mukmin? Para sahabat mencari-cari dan tidak ketemu. Nabi katakan yang paling serupa dengan mukmin adalah pohon kurma. Jadi kalau mau diserupakan, serupakan dengan pohon. Ya, pohon kalau hilang satu tangkai dari tangkai-tangkainya, masih disebut pohon atau tidak? Masih disebut pohon. Tidak kemudian hilang tangkainya lalu, oh itu bukan lagi pohon. Cuma ya, itu pohon, hanya saja hilang sebagian dari pohon itu. Begitu pula mukmin, ketika hilang sebagian daripada imannya, masih mukmin tapi kurang sempurna. Nah, ini yang benar. Jadi kembali kepada keyakinan Ahlus Sunnah bahwa itu adalah keyakinan yang benar, dan keyakinan Khawarij itu keyakinan yang salah dan menyimpang. Begitu pula keyakinan yang lain, keyakinan Murji'ah yang sepakat dengan Khawarij dalam hal ini, mereka juga meyakini iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Keyakinan Murji'ah meyakini bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, ini semua adalah keyakinan yang sesat, dan kesesatan mereka pun akan berkembang kepada kesesatan-kesesatan yang lain yang sangat berbahaya. Ya. Adapun Ahlus Sunnah dengan iman yang benar, maka akan membuahkan amal yang benar pula dan amal yang baik. Ya. Kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kullahinin bi'idni rabbiha. Ya. Baik, sementara itu yang bisa kita kaji dalam hal ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.